Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir ayat yang ke-11 sampai ke-17 dari surah Al-Jin. Itu ayat yang terakhir firman Allah Ta'ala, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi. Ya, wa may yu'rid 'an dhikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'da. Kemarin sudah kita bacakan tafsirnya mengenai ayat ini. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya dari surah Al-Jin. Ya, ini firman Allah Ta'ala pada ayat yang ke-18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya seluruh masjid itu hanya milik Allah, hanya untuk Allah, maka jangan sekali-kali kalian menyeru seorang pun, menyeru siapapun bersamaan dengan menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berdoa kepada siapapun bersamaan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. Dan bahwasanya ketika Abdullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri salat, berdoa kepadanya, senantiasa mereka itu sangat dekat, ya, sangat dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendekati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul innama ad'u Rabbi wa la ushriku bihi ahada. Katakanlah, hanyalah aku menyeru, berdoa kepada Rabbku, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Katakanlah, bahwasanya aku tidak memiliki kekuasaan, ya, untuk memberikan mudharat bagi kalian atau memberikan petunjuk manfaat bagi kalian. Ya. Kul inni la yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Katakanlah, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan aku, ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengazab. Ya, tidak ada Sama sekali kalau Allah sudah menginginkan azab pada seseorang, tidak ada yang bisa untuk melindunginya, tidak ada satu tempat pun untuk berlindung darinya. Illa balaghan minallah wa risalatih, hanya saja tugasku hanya menyampaikan Allah dan menyampaikan risalahnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa innahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam kekal abadi di dalamnya. Hatta idza ra'aw ma yu'adun, sampai ketika mereka melihat apa yang diancamkan kepada mereka, fasaya'lamuna man ad'afu nasira wa aqallu 'adada, maka segera mereka akan mengetahui siapakah yang paling lemah penolongnya dan paling sedikit jumlahnya. Berkata Al-Imam Nukaisi rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala, Allah berfirman di sini, amiran ibadah, memerintahkan para hambanya, fi mahali ibadatihi, yaitu ayu wahiduhu fi mahali ibadatihi, memerintahkan para hambanya untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesakan Allah pada saat beribadah kepadanya. Wala yud'amahu ahadun, dan jangan sampai ada seorang pun yang diseru, ada sesuatu pun yang diseru bersamaan dengan menyeru Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, dan jangan seru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyebut nama-nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushraku bih, jangan disekutukan dengannya. Ya. Ada dua makna di sini, ikhwan fillah azakumullah. Tentang fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kalian berdoa kepada seseorang, kepada sesuatu bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Sehingga di sini menggambarkan, kita ketahui bahwasanya berdoa kepada selain Allah itu terlarang. Jelas ya, sepakat. Tetapi yang dimaksud pada ayat ini bukan itu. Yaitu jangan berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan doa kepada Allah. Ini maksudnya. Karena orang musyrik pun paham. Orang-orang musyrikin Arab paham kalau meminta rizki itu kepada Allah. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardh amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapakah yang memberikan rizki dari langit dan bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menghidupkan, ya? Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? Siapa yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Siapa yang mengatur seluruh perkara ini? Fasayaquluna Allah, niscaya mereka akan menjawab, Allah pemberi rizki. Allah yang memiliki penglihatan dan pendengaran yang maha sempurna. Allah yang mengeluarkan kehidupan setelah kematian dan mengeluarkan kematian setelah kehidupan, dan Allah mengatur seluruh perkara. Mereka jawabnya demikian. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, kalau begitu tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian seru Allah saja? Sudah tahu yang memberi rizki itu Allah, kenapa kalian masih menyeru kepada kuburan-kuburan Lata? Masih menyeru berdoa kepada patung Uzza? Masih menyeru kepada pohon-pohon keramat Manat? Kenapa? Kenapa kalian memintanya kepada kuburan, kepada batu, kepada petilasan, kepada pohon keramat? Kenapa? Padahal kalian tahu yang memberi rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin, yang dimaksud ayat ini itu demikian. Jangan berdoa kepada siapapun bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Ya. Karena yang diajak bicara di sini tahu Allah, menyembah Allah, tetapi mereka berdoa kepada Allah tetapi berdoa kepada yang lainnya pula. Ya. Untuk berdoa kepada Allah mereka harus perantara Lata. Mereka datang ke Lata dulu. Lata ini kuburan. Kuburan orang soleh. Ya Lata, sampaikanlah kepada Allah saya pengin ini. ya. Ya'uzza, ya'uzza ini mu'annas dari Al-Aziz. Lat mu'annas dari Allah. Jadi Allah menurut mereka itu muzakkar, laki-laki. Latanya, mu'annasnya perempuan adalah Lata, Tuhan kecilnya. Ya. Al-Aziz, ya. Adalah Tuhan laki-laki menurut mereka. Al-Uzza, Tuhan perempuannya. Jadi mereka meminta kepada Tuhan perempuannya untuk disampaikan kepada Tuhan laki-lakinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu keyakinan mereka. Ya. Padahal keyakinan kaum muslimin, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak seperti makhluk. Kalau makhluk itu ada laki-laki, ada perempuan, maka tidak pantas kita untuk bertanya, Allah itu bagaimana? Allah adalah Allah, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus dipahami di sini. Ya. Yang dimaksud ayat ini adalah ya, seruan kepada orang-orang yang berdoa meminta kepada kuburan, kepada patung, kepada pohon untuk disampaikan kepada Allah. Mereka biasanya mengkiaskan dengan raja. Kita kalau mau berbicara kepada raja saja, kita harus lewat ajudannya, kita harus lewat menterinya, kita harus lewat ini dan itu, gak bisa ketemu langsung. Ya subhanallah, jangan samakan Allah, raja seluruh alam semesta ini yang maha mendengar, yang maha melihat, ya'lamu sirra wa akhfa. Ya. Jangan samakan dengan raja dunia yang terbatas, yang pendengarannya terbatas pada dinding istananya, yang pendengarannya terbatas. Ya. Tetapi Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Sampai hadisun nafsi, bersitan diri kita, di mana orang terdekat kita tidak mendengar, hanya kita yang tahu bersitan hati kita, Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Lalu bagaimana mungkin kemudian dikiaskan untuk meminta kepada Allah, dikiaskan dengan raja-raja dunia yang terbatas kemampuannya. Maka Allah sudah mengatakan kepada kita semuanya, ud'uni astajib lakum, berdoalah hanya kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Ya, jadi jangan lewat siapapun. Ya, jangan lewat siapapun, baik kuburan, batu, pepohonan atau apapun itu. Demikian pula kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Wadda, Suwa, Yahud, Ya'uq, wa Nasra. Lima orang ini adalah asma'u rijalin salihin, nama orang-orang saleh. Falamma matu, ketika mereka meninggal dunia, kuburannya menjadi tempat ziarah untuk meminta doa. Ya. Lama kelamaan ini enggak mantap, enggak ada patungnya, dibuat patung. Lama kelamaan disujud, disembah dan benar-benar meminta kepadanya, bukan kepada Allah lagi. Dulu dianggap perantara, setelah generasi demi generasi akhirnya langsung disembah, disujudi. Demikianlah terjadi kesyirikan di muka bumi ini. Ya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini. Yaitu wala yud'a ma'ahu ahadun wala yushraku bih, yaitu tidak boleh seorang pun berdoa kepada siapapun bersama dengan Allah, dan tidak boleh Allah itu disekutukan, disamakan dengan makhluknya. Kama qala Qatadah fi qoulihi ta'ala, sebagaimana perkataan Qatadah dalam firman Allah Ta'ala, wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid ini milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada siapapun bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Jangan kalian beribadah kepada siapapun bersamaan dengan beribadah kepada Allah. Biasanya mereka alasannya, kami tidak beribadah. Ma yuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami hanya ingin mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi lewat mereka. Karena mereka orang soleh. Kalau saya penuh dosa. Jadi saya penuh dosa, malu untuk langsung berdoa kepada Allah. Maka saya lewat orang soleh tadi. Karena orang solehnya sudah meninggal, saya datang ke kuburannya. Saya berdoa memohon di kuburannya supaya orang soleh tadi bisa mendoakan kepada Allah. Karena sudah meninggal itu sudah dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Seandainya kau minta doa kepada kiai tadi ketika masih hidup, boleh, karena masih hidup. Kalau sudah mati, inqata'a amalu, terputus amalannya, malah butuh doa kita. Seharusnya kita yang mendoakan kiai kita yang sudah meninggal, mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, malah jangan minta kepada mereka. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Terkadang orang itu menganggap dirinya kotor, kemudian gak mungkin saya dikabulkan doanya. Kemudian datang malah justru kepada ya orang yang sudah meninggal dunia supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah orang yang putus asa. Iblis yang sudah diberitahu oleh Allah akan masuk neraka, dia enggak putus Allah, enggak putus asa untuk minta kepada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Allah kabulkan doanya iblis. Iblis yang sudah jelas mau masuk neraka, doa kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah umurku. Dikabulkan oleh Allah. Ada yang lebih kufur dari iblis? Ada yang lebih kotor dibanding iblis? Manusia tentunya lebih baik. Ya. Masih ada iman, masih ada kesempatan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian iblis saja berdoa kepada Allah, Allah kabulkan? Kenapa kita harus berdoa kepada kuburan, kepada batu, kepada pepohonan? Ya. Kita lanjutkan. Qatadah mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, qala kanatil yahudu wan nasara idza dakhalu kana'isahum wa bi'ahum asyraku billah wa amarahu Allahu nabiyyah ay yuwahhiduhu wahdah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika mereka masuk ke kanais, ke gereja-gereja mereka, ke tempat-tempat ibadah mereka, asyraku billah, mereka menyekutukan Allah. Apa bentuk penyekutuan mereka? Bentuk penyekutuan orang-orang Yahudi adalah menganggap Uzair adalah ibnullah, anak Allah. Jadi mereka berdoa kepada Uzair supaya disampaikan kepada Allah. Syiriknya orang Nasrani jelas. Ada Trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu atau Rohul Kudus versi yang lain, ada Tuhan Anak. Sehingga mereka ada yang mengatakan Yesus itu anaknya Allah, ada yang mengatakan Yesus adalah Allah, ada yang dikumpulkan Yesus itu adalah anak Allah sekaligus Allah. Lalu bapa sekaligus anak, anak sekaligus bapa sekaligus ibu. Jadi 3, 1, 1, 3, bingung kita. Bapaknya siapa? Kalau mereka jawab Allah, anaknya Allah, ibunya Allah, loh. Ya gitu. Bingung kita. Ya. Sampai sekarang mereka pun bingung kalau ditanya demikian. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih parahnya lagi, berdoanya kepada patungnya. Mereka tidak sanggup untuk menggambar Allah karena mereka tidak tahu. Akhirnya yang digambar adalah patungnya Bunda Maria, Bunda Maryam, ya. Patungnya Nabi Isa. Yang subhanallah, patungnya pun sangat berbeda dengan gambaran Nabi Isa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Nabi Isa itu tubuhnya itu agak gemuk, wajahnya itu agak bundar. Agak berisi. Ya. Kalau rambutnya memang rambutnya lurus seperti habis mandi, rambutnya apa namanya? Basah seperti habis mandi. Tapi itu badannya dan mukanya itu ya bundar. Tidak seperti yang di gereja, seolah-olah orang barat yang rupanya panjang, kurus, ya kan? Padahal Nabi Isa tidak demikian. Sehingga mereka pun berselisih. Ya. Yesusnya orang Afrika agak keitem-iteman. Yesusnya orang mana? Orangnya Eropa, nanti ke Eropa-Eropaan. Bunda Marianya orang Cina disipit-sipitkan. Dan seperti itu. Ya, ikhwan fillah azakumullah, akhirnya mereka pun menyembahnya patung. Bukan kepada Nabi Isanya, tapi kepada patungnya Nabi Isa. Kepada patungnya Bunda Maryam. dan mereka tidak mau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahayanya. Sehingga akhirnya orang meninggalkan berdoa langsung kepada Allah. Dan ini kita sangat khawatirkan karena beberapa orang demikian, merasa dirinya tidak suci, merasa dirinya banyak dosa. Saya malu untuk berdoa langsung kepada Allah, maka saya lewat penghuni kubur ini. Ada yang demikian itu, dan pernah ya ada yang mengajarkan demikian. Kita dengar dengan telinga kita sendiri dan kita suruh mempraktekannya dulu waktu kita belum tahu tauhid, belum tahu seperti ini. Subhanallah, kita meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ya sesuatu yang sangat menyesatkan sekali. Allahul musta'an. Dosa yang sangat besar, lebih besar dibandingkan dosa zina, lebih besar dibandingkan dosa membunuh, lebih besar daripada dosa merampok, ya. Karena dosa kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Maka kita harus ya memberitahu saudara-saudara kita, berdoalah hanya kepada Allah semata. Ya. Jadi ciri khas mereka demikian, menyekutukan Allah di tempat-tempat ibadah. Fa amarallahu nabiyya, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW ayyuhidu, untuk mengesakan Allah wahdahu, mengesakan Allah semata dalam berdoa, dalam beribadah. Dan juga dikatakan oleh Imam Ibnu Hatim dalam tafsirnya, zakara Ali Ibnu Husain qala hadatsana Ismail Ibnu binti Sudai قال أخبرنا رجل سماه عن السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس. الإمام أبي حاتم memaparkan sanadnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan firman Allah Taala, wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada, qala lam yakun yawm nazalat hadhihi al-aya fil ardi masjid illa al-masjid al-haram wa masjid iliya bait al-maqdis. Tidak ada pada hari itu ketika turun ayat ini. Ketika turun ayat ini tidak ada di muka bumi satu masjid pun kecuali hanya Masjidil Haram dan Masjid Ilia. Ilia itu maksudnya di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya. Cuma ada dua masjid di dunia itu, di dunia ini ketika itu. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan Masjid Ilia, yaitu Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Karena Masjid Nabawi belum ada. Karena ayat ini turun di Mekah. Nah, turun di Mekah. Jadi ayat surat Makkiyah. Qala al-A'mash, berkata al-A'mash, qala al-jin, berkata al-jin, ya Rasulullah, a'udzun lana fa nashhadu ma'aka as-salawat fi masjidika. Adapun yang ditafsirkan oleh al-A'mash, yaitu suatu ketika jin berkata, wahai Rasulullah, izinkan kepada kami untuk sholat di masjidmu, di Masjid Nabawi. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, ketika jin itu minta izin untuk sholat di Masjid Nabawi, maka turunlah firman Allah ta'ala bahwasanya masjid ini milik Allah, jangan menyeru selain Allah bersamaan dengan Allah. Yaqul sallu la tukhalitun nas. Kemudian Rasulullah bersabda, salatlah kalian silakan, tetapi jangan bercampur dengan manusia. Ya. Jangan bercampur dengan manusia. Tetapi sanad ini, sanad dalam riwayat ini itu sanadnya dhaif. Karena mu'addal. Mu'addal berarti ada dua rawi yang berurutan yang hilang di situ. Ya. Tidak disebutkan dalam sanad sehingga dhaif sanadnya. Jadi lebih tepatnya adalah yang pertama, bahwasanya karena ayat ini turun ya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah. Dan kalau lah sahih, maka tidak menutup kemungkinan kadang ayat tersebut dibacakan kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau terkadang satu ayat bisa dua kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Qala al-Imam Al-Jarir, berkata Imam Al-Jarir At-Tabari, حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن محمود عن سعيد بن جبير. Dari Sa'id bin Jubair diriwayatkan oleh Ibnu Jurir dengan sanadnya dari Sa'id bin Jubair menafsirkan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada qala qalatil jin lin nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah jin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa lana an na'tiya masjida wa nahnu nabud. Ya, ketika itu jin berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa mendatangi masjid ini dalam keadaan kami itu jauh. Masih ingat awal dari penafsiran ini bahwasanya jin yang diutus oleh iblis ketika itu dari mana? Dari Syam, dari sebuah kota yang berada di antara, yaitu Syam. Ya, diutus oleh iblis ya untuk mencari tahu tentang Nabi Muhammad yang dibaca oleh mereka, yang dibaca oleh beliau, sampai akhirnya justru yang utusan iblis tersebut justru masuk Islam. Ya, justru masuk Islam, ada yang sebagian masuk Islam, ada yang kemudian kufur. Ai ba'iduna 'anka, jauh darimu wahai Rasul. Kaifa nashhadu shalah, bagaimana kita akan menghadiri salat? Wa nahnu na'una 'anka, dalam keadaan kami itu jauh darimu. Fanazalat, maka turunlah firman Allah Taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya seluruh masjid itu milik Allah, ya, maka jangan engkau menyeru kepada siapapun selain Allah, yaitu silakan salat di masjid Ilia, yaitu masjid di Baitul Maqdis, karena lebih dekat di Syam, lebih dekat ke Baitul Maqdis. Qala Sufyan, berkata Sufyan an Khusayf an Ikrimah, dari Khusayf dari Ikrimah, nazalat fil masajid kulliha. Ayat ini turun ya berlaku untuk semua masjid. Jadi ada kaidah dalam tafsir ala ibrah la fi khususi sabab walakin fi umumi al ma'na. Yang namanya ayat itu ibrah, yang bisa diambil diambil pelajaran dari sebuah ayat, bukan terbatas pada sebab turunnya ayat tadi, tetapi pada keumuman makna tadi. Yang namanya masjid bukan hanya Masjidil Haram dan Masjid Ilia saja, Masjidil Aqsa, tetapi semua masjid yang ada di muka bumi ini. Maka fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kalian menyeru siapapun bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, nazalat fi a'dha'is sujud. Adapun menurut Al-Imam Sa'id bin Jubair, beliau menafsirkan ayat ini turun mengenai anggota sujud, ya. Ai hiya lillah, semua anggota sujud dari badan kita itu harus dipersembahkan untuk Allah semata. Fala tasjudu biha li ghairiha, jangan engkau bersujud dengan tujuh anggota badan tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gunakan tujuh anggota badan tadi untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru 'inda hadha al-qaul al-hadith as-sahiha min riwayat 'Abdullah bin Tawus an adihi 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dan mereka menyebutkan pendapat ini, pendapat Sa'id bin Jubair rahimahullah, yaitu membawakan hadis yang sahih dari riwayat 'Abdullah bin Tawus, dari ayahnya Tawus, dari Ibn Abbas. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh ruas tubuh, tulang. Ala al-jabha, yaitu jabha ini kening. Asyara bi yadihi ila anfi, kemudian diisyaratkan kepada hidungnya. Jadi yang namanya kening jabha itu ini, tetapi Rasulullah mengisyaratkan ke sini. Ini menunjukkan bahwasanya hidung bagian dari kening. Berarti ketika sujud bukan hanya keningnya saja yang ditempelkan, tetapi hidungnya juga ditempelkan. Sehingga ada sebagian ulama, kalau tidak salah Syafi'iyah, justru seorang yang tidak menempelkan hidungnya enggak sah sujudnya. Jadi harus ditempelkan keningnya berbarengan dengan ditempelkan hidungnya bersama dengan keningnya. Ini akan teranggap sah. Ya. Wal yadaini wa rukbataini wa afrazil qadamain. Kedua tangan kedua rukbah, apa ini namanya, lutut, kemudian kedua ujung kaki, ya ujung kaki itu, telapak kaki ada ujungnya, ada kukunya, itulah. Jadi dua ujung kaki, dua lutut, kemudian dua apa lagi, dua telapak tangan, dan satu jabhah, yaitu kening termasuk hidung. Jadi harus ditempelkan ya. Ada sebagian orang yang sholat cuma nempelkan ininya saja. Maka sebagian madhab berpendapat, ya karena sujud itu adalah rukun menurut mereka, maka syarat-syarat sujud tersebut pun harus disempurnakan, harus nempel hidungnya. Karena Rasulullah ketika menyebutkan jabhah, kening, justru beliau nunjuknya bukan ke keningnya, tapi nunjuknya ke anf, ke hidung. Ya, menyebutnya kening tapi tunjuknya ke hidung. Artinya ini bagian daripada kening, harus ditempel. Dan menurut Syafi'iyah demikian, harus sempurna. Ya, harus sempurna. Menurut Sa'id bin Jubair, bahwasanya wa annal masajid lillah, bahwasanya alat-alat sujud tadi, jadi masajid bisa dijadikan tempat, isim tempat atau isim alat. Kalau isim tempat ya berarti tempat sujud. Kalau isim alat ya berarti alat untuk sujud. Alat untuk sujud itu kedua ujung kaki, kedua lutut, kedua telapak tangan, dan satu kening yang bersambung dengan hidung. Maka bahwasanya tujuh anggota sujud tersebut, alat untuk sujud tadi, jangan digunakan untuk berdoa kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna daripada yang ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair. Ya. Sehingga macam-macam ibadah itu kan ada yang dengan tangan, ada yang dengan lutut, ya ada yang dengan ujung kaki. Sehingga ulama memahami, ya, yang namanya sujud itu ada sujud yang paling rendah, yaitu dengan menundukkan kepala, menundukkan punggung, sampai kemudian menyerahkan seluruh anggota tubuhnya ke tanah, itu sujud yang paling sempurna. Tujuh sujud dengan tujuh anggota badan. Dan secara bahasa, ketika kita ruku itu namanya sujud. Ketika kita menganggukkan kepala itu juga disebut sujud secara bahasa. Tetapi ya, yang sempurna adalah sujud dengan ya tujuh ruas tubuh tadi. Dua ujung kaki, dua lutut, dua telapak tangan, dan juga satu kening yang bersambung dengan hidung, semuanya ditundukkan hanya untuk menyembah Allah, hanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kesempurnaan dalam berdoa, ya. Dan sebenarnya ada sebagian ulama yang mengatakan salatnya mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu ya sama dengan salatnya kita. Ya, secara garis besarnya sama, karena di dalam Taurat dan Injil yang mereka pegang saat ini, Allah perintahkan nabi-nabinya, Nabi Isa, Nabi Musa, untuk sujud. Itu menunjukkan bahwasanya syariat sujud itu sudah ada pada nabi-nabi sebelumnya. Ya, dan subhanallah, cuma kaum muslimin yang mereka ibadahnya dengan sujud. Orang Yahudi dengan sombongnya ibadah dengan berdiri. Giliran suruh sujud seperti orang kafir musyrikin, ambil tanah tempelkan ke sini. Sehingga orang Yahudi itu sini, apa ada namanya? Subhanallah. Ada semacam kayak batu. Ketika mereka mau ibadah, karena ibadahnya itu mereka wajib satu hari 50 waktu. Biasanya mereka akan mengambil, membawa semacam kayak batu yang akan ditempelkan di kening mereka. Kemudian akan semacam ada tali-tali, ya. Kemudian mereka akan pakai semacam kerudung yang berwarna putih, ya, yang bernama toya lisah, warnanya putih, bercorak biru seperti benderanya mereka, dipakaikan di kepala. Kemudian mereka akan beribadah. Tapi mereka berdiri, persis seperti orang Syiah yang memakai batu Karbala di keningnya. Kalau orang Yahudi, batu dari batu ratapan di tembok Nabi Daud, yaitu menurut mereka keyakinannya itu tembok itu adalah bekas reruntuhan kerajaannya Nabi Daud. Ya. Mereka mengharap ada kebangkitan kerajaan Daud, tetapi mereka sendiri tidak senang dengan Nabi Sulaiman dan menganggap Nabi Sulaiman itu tukang sihir. Sehingga Allah bantah dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru." Nabi Sulaiman tidak kufur, setan yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra, karena mengajari manusia sihir. Kemudian datang dua malaikat, Harut dan Marut, untuk menunjukkan yang seperti ini yang diajarkan setan kemarin itu sihir. Fala takfur, jangan kufur. Ya, ini yang benar bahwasanya Harut dan Marut adalah dua malaikat yang Allah utus untuk menunjukkan bahwasanya yang diajarkan setan begini begini begini adalah kufur. Jangan pelajari sihir tersebut. Entah itu sihir dinamakan sihir hitam, sihir merah atau sihir putih. Sama-sama sihir. Itu tidak boleh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, dari pendapat tadi kita sudah ketahui penafsiran wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada sangat jelas sekali, dan semuanya ini tafsir yang saling menguatkan satu sama lain, bahwasanya tidak boleh kita berdoa kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sujud kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terkhususnya di dalam masjid yang mulia ini tidak boleh ada kesyirikan. Wa qawluhu ta'ala wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alayhi libada. Yaitu ketika hamba Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, membaca Quran, mereka mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat dekat. Qala al-Awfi 'an Ibn Abbas yaqul, berkata Al-Awfi dari Ibn Abbas bahwasanya beliau mengatakan, "Lamma sami'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatlu al-Qur'ana kadu yarkubunahu min al-hirs lima sami'uhu yatlu al-Qur'an wa danu minhu." Ketika jin-jin tadi mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an, maka mereka berebut sampai bertumpuk-tumpuk, yarkubuna ba'dhum ba'dha, bertumpuk-tumpuk untuk mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendekat sampai sangat dekat, sampai hampir-hampir menempel ke pipinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sangat pengin rindu mendengarkan bacaan beliau. Ini jin. Sebagaimana Abu Jahal, sekufur-kufurnya orang kafir, dia kalau tiap malam mencuri-curi bacaannya Rasul di balik tembok, karena bacaannya Rasul itu sangat indah. Rupanya ketahuan sama Abu Lahab. Abu Lahab pun sama, rindu dengan bacaannya Rasul. Jadi walaupun mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, tetapi hati mereka itu sebenarnya mengakui. Sebenarnya mengakui. Karena kekufuran itu ada empat. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya, kitab tafsir beliau, Ma'alimu Tanzil fi Ilmi Tafsir. Dan Imam Baghawi itu sebelum Ibnu Katsir, ya. Baghawi itu pada tahun 516 Hijriah. Kalau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala itu pada abad ke-8 Hijriah. Jadi perbedaannya cukup jauh, ya. Al-Imam Al-Baghawi meninggal pada tahun 516 Hijriah. Penulis kitab Syarh Sunnah, penulis kitab At-Tahdzib fi Madzhab Syafi'i, ya, imam besar dalam bidang ilmu hadis, tafsir dan fikih. Beliau dijuluki Muhyi Sunnah, penghidup sunnah, karena beliau memperjuangkan sunnah Rasul di tengah-tengah negeri Persia ketika itu yang sudah terjangkiti oleh penyakit Syiah Rafidhah. Yang sampai sekarang kan, ya, negeri Persia itu, negeri Iran. Al-Imam Al-Baghawi menyebutkan kufur itu ada empat. Ya, yang pertama, ya, namanya kufur ingkar. Ya, kufur ingkar. Kufur ingkar itu hatinya tidak meyakini, lisannya juga tidak mau menyatakan Islam itu benar. Ini kufur ingkar. Seperti kufurnya orang-orang Jahriyah, orang-orang, ya, Jahriyah itu lebih cocok zaman sekarang, itu Syuyu'i, komunis. Hatinya enggak meyakini Allah dan lisannya juga tidak mempercayai Allah. Ini kufurnya kufur ingkar. Lebih kufur daripada iblis. lebih kufur daripada iblis. Kemudian yang kedua adalah kufur juhud. Kufur juhud itu hatinya mengakui, tapi lisannya enggak mau menetapkan. Ya, ini seperti kufurnya iblis. Hatinya ngakui, tapi lisannya sombong. Ya. Kemudian ada kufur inad. Kufur inad itu hatinya mengakui, lisannya mengakui, tapi enggak mau masuk Islam. Ini seperti kufurnya Abi Thalib, pamannya Rasul, yang membela Rasul. Ya. Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Dia hatinya meyakini agama Nabi Muhammad itu benar. Dan menyatakan dengan lisannya dalam syairnya yang begitu panjang, memuji Nabi Muhammad dan agamanya. Tetapi tidak mau masuk Islam. Ya, maka namanya kufur inad. Nah yang terakhir adalah kufur nifaq. Kufur nifaq. Hatinya mengkufuri tapi lisannya menyaksikan, mengakui begitu. Namanya kufur nifaq. Maka muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di sini ya. Ketika jin-jin tadi berusaha mendengar bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an ya, sampai mendekat pada Nabi, falam ya'lam bihim hatta atahu Rasul sallallahu alaihi wasallam faja'ala yuqri'uhu ya, dan hal itu tidak diketahui sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan surat ini, yaitu qul uhiya ilayya istama'a nafaru minal jin ya, dan seterusnya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin, katakanlah bahwasanya baru saja diwahyukan kepadaku bahwasanya beberapa golongan dari jin menyimak Al-Qur'an dan seterusnya ya. Jadi sebelumnya mereka sangat yastami'un al-Qur'an, menyimak Al-Qur'an sangat dekat dengan Rasul, tapi Rasulullah tidak mengetahuinya. Ya. Sampai ketika Allah menurunkan wahyu ini barulah Nabi mengetahuinya. Hadza qaulun, ini salah satu pendapat dari penafsiran ini. Ya, wa huwa marwi 'an Zubair bin Awam, dan ini yang diriwayatkan pula dari Zubair bin Awam. Ini penafsiran yang pertama dalam ayat yang ke-19 ini. قال ابن جرير بركات الإمام الجرير الطبري حدثني محمد بن معمر قال حدثنا أبو مسلم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. الإمام الجرير memaparkan sanadnya pula kepada Ibn Abbas. Beliau mengatakan قال الجن لقومهم, yaitu orang-orang dari kalangan jin mereka mengatakan kepada kaumnya, lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada, ketika hamba Allah yaitu Nabi Muhammad berdoa yaitu salat, maka jin itu mendekati, sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'awhu yusalli ya wa ashabahu yarka'una bi ruku'ihi wa yasjuduna bi sujudihi, yaitu ketika jin-jin tadi melihat Rasulullah salat, sahabat salat, Rasulullah dan para sahabatnya ruku, jinnya ikut ruku. Ketika Rasulullah dan sahabatnya sujud, mereka pun ikut sujud. Qala ajabu min tawa'iyyati ashabihi. Ya. Mereka kagum terhadap kesetiaan, ketaatan sahabatnya Rasul terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya, beliau mengatakan faqalu liqaumihi, maka mereka mengatakan pada kaumnya, lama qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada, maksudnya adalah para sahabat, ketika hamba Allah berdoa salat, ketika Nabi Muhammad salat, maka para sahabatnya sangat dekat dan taat mengikuti apa yang digerakkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Berarti penafsiran yang kedua ini memaknai kadu merekanya adalah para sahabat. Kalau yang pertama merekanya adalah jin yang mendengar sampai dekat, hampir menempel ke telinganya, ke pipinya Rasulullah SAW, sampai bertumpuk sebagian atau sebagian yang lain. Kalau penafsiran yang kedua adalah para sahabat makmum terhadap Nabi SAW. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, lama qala Rasulullah SAW yakul la ilaha illallah, ketika Rasulullah SAW menyeru, berdakwah untuk mengatakan la ilaha illallah, wa yad'u an-nas ila rabbihim, kadatil arab talbat 'alaihi jami'an. Talabbat 'alaihi jami'an. Ada yang mengatakan bahwasanya yaitu Al-Hasan Al-Basri, maknanya ketika Rasulullah menyeru kepada tauhid, menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah semata, maka ya kadatil arab talabbat 'alaihi jami'an, maka seolah-olah orang Arab itu akan mengikuti dia semuanya, dan nanti ujungnya demikian, semua orang Arab akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini penafsiran yang ketiga, subhanallah. Nah, ini penafsiran walaupun beda-beda tetapi bisa dalam satu ayat ini, ya. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah. Naam, dikumandangkan azan terlebih dahulu. Faddal barakallahu fikum. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah fi qawlihi wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Qala, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, talabbadatil insu wal jinnu 'ala hadzal amri liyudfi'u. Yaitu jin dan manusia mereka bersatu untuk mematikan dakwah ini. Untuk mematikan dakwah tauhid. Jin dan manusia bersatu untuk memerangi dakwah tauhid. Fa aballahu illa ayunsurahu wa yundihi wa yudhhirahu ala man nawahu. Maka Allah lawan ya persatuan mereka dengan menolong Rasulullah, menolong dakwahnya, ya, dan membuat dakwah tersebut menang atas lawan-lawannya. Wa hadha qawlun tsalits, dan ini adalah penafsiran yang ketiga ini, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan pendapat dari Ibnu Zaid, Abdullah bin Zaid bin Aslam, dan juga yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, wa huwa al-Azhar, dan penafsiran yang ketiga ini lebih nampak, lebih sinkron dengan ayat yang setelahnya. Ya, lebih sinkron dengan ayat yang setelahnya, yaitu maksudnya ya wa annahu lamma qama Abdullah, bahwasanya ketika hamba Allah, ketika Nabi Muhammad berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada tauhidullah, maka jin dan manusia bersatu untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi yang diterjemahkan di banyak terjemahan sepertinya penafsiran yang pertama, bahwasanya ketika Rasulullah ini salat, jin itu mendekat, ya, mendengarkan bacaan. Seperti penafsiran yang pertama dan yang kedua. Tapi justru yang ketiga ini sangat berbeda dengan penafsiran pertama, yaitu ketika Rasulullah berdakwah kepada tauhid, jin dan manusia bersatu untuk melawannya. Ya. Dan ini lebih sinkron dengan ayat yang berikutnya. Oleh karena itu Allah katakan, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Innama ad'u Rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, "Aku hanya menyeru kepada Rabbku. Aku hanya berdoa kepada Allah dan aku tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hanya berdoa kepada Allah, bukan kepada Lata, Uzza dan Manat, dan bukan pula kepada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah." Karena masing-masing suku ketika itu punya tuhannya masing-masing, punya sesembahannya masing-masing. Nah, sesembahannya itu akan ditaruh di Ka'bah. Ya, sampai ada 360 berhala. Dan yang paling gede, yang paling besar adalah Lata, Uzza, dan Manat. Dan ini perwakilan jenis. Perwakilan jenis. Lata, Uzza, dan Manat itu kuburan, patung, dan pohon keramat. Ya. Ini jenisnya demikian. Jadi semua jenis 360 berhala tadi, kalau mau dikumpulkan, itu adalah jenisnya berhala. Kuburan yang diagungkan, pohon yang dikeramatkan, kemudian patung yang dikasih sesaji-sesaji. Ya, itulah wujud daripada kesyirikan-kesyirikan zaman dulu yang mungkin kita masih bisa lihat ya pada orang-orang musyrikin, ya, agama-agama musyrikin pada zaman sekarang. Ya, mereka menyembah patung, ya, mereka beri sesaji dan seterusnya. Ya. Ai qala lahumur rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamma adahu wa khalafuhu wa kadzabuhu wa tadhaharu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka ketika mereka mengganggu dakwah Rasul, menyelisihi dakwah Rasul, mendustakan dakwah Rasul dan berusaha mengalahkan dakwahnya Rasul, dakwah tauhid. Ya, liyubtilu ma jaa bihi minal haqq, untuk menyingkirkan, menghancurkan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Wastamahu ala adawatihi, dan mereka bersatu jin dan manusianya untuk melawan dakwah tauhid. Qala, maka Rasulullah hanya mengatakan, innama ad'u rabbi, aku hanya menyeru kepada Rabbku, aku hanya menyuruh kalian berdoa kepada Allah, aku hanya menyeru kalian untuk menyembah Allah semata, jangan kepada kuburan, jangan kepada batu-batu keramat, jangan kepada pohon-pohon angker. Seperti itu dakwah kita, walaupun kita dituduh Wahabi, kita hanya menyeru kepada tauhid. Menyeru kepada tauhid, berdoa kepada Allah saja. Kita hanya menyeru, tinggalkan itu kuburan-kuburan keramat, tinggalkan itu petilasan-petilasan, tinggalkan itu pohon-pohon keramat, tinggalkan semua itu. Dan mintalah hanya kepada Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwah kita, demikian saja, sederhana. Walaupun mereka bersatu seluruh dunia, jinnya dan manusianya, kita diajarkan seperti Rasulullah diajarkan. Kul innama ad'u rabbi. Katakanlah kepada mereka, aku hanya menyeru kepada Allah. Aku hanya menyeru kalian berdoa kepada Allah. Wala usyriku bihi ahada. Dan aku tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Itu dakwahnya sederhana banget sudah. Itu saja. Ya, sederhana. Ai kata Ali Ibn Katsir, innama a'budu rabbi wahdah la syarika lah wa astajiru bih wa atawakkal alaih. Aku hanya menyuruh untuk beribadah kepada Allah semata, jangan menyekutukan Allah. Aku hanya menyuruh untuk berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dan bertawakal hanya kepadanya. Nah, tiga hal ini, perhatikan tiga hal ini. Berdoa hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Karena kebanyakan orang-orang musyrikin terjatuh pada tiga hal ini. Mereka berdoa kepada selain Allah, mengatasnamakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kami ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tetapi lewat orang yang dekat dengan Allah menurut mereka. Yaitu orang yang sudah meninggal tadi, karena kalau meninggal itu ruhnya dekat dengan Allah. Jadi berdoa kepada mereka untuk disampaikan kepada Allah. Jadi doanya benar-benar kepada sahibul kubur, supaya sahibul kuburnya didoakan, disampaikan kepada Allah. Yang mereka namakan tawassul. Yang mereka namakan apa? Tawassul. Kan banyak ini terjadi. Dan kita hanya menyuruh doanya langsung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengabulkan doa. Kemudian yang kedua, astajir, berlindung. Orang-orang musyrikin, mereka ketika melewati lembah, awal daripada tafsir ini, mereka akan berlindung kepada jin. Mereka akan berlindung dengan jin penghuni daripada lembah tersebut supaya tidak diganggu. Ada yang mengatakan, ya sayyidul wadi, wahai penghuni atau raja daripada lembah ini, ana jaruk, aku adalah tetanggamu, aku meminta perlindunganmu, dan seterusnya lah. Sederhananya kalau zaman sekarang, misi mbah, klakson, totot. Nah, demikian ikhwan fillah azakumullah, kita diajari oleh Rasulullah ketika datang ke tempat yang belum pernah kita datangi, itu kita berlindung kepada Allah, auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Jadi banyak orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan karena meminta perlindungan. Dan dalam ayat ini juga, dalam surat Al-Jin ini pula, ya, Allah katakan, wa nahu kana rijalun minal ing ya'udzuuna birijal minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada orang-orang dari kalangan manusia, mereka berlindung kepada orang-orang dari kalangan jin, dan itu hanya membuat ketakutan semakin takut. Semakin kita minta izin sama jin, maka jinnya semakin ngerjain. Sudah lewat ya, mungkin rekamannya bisa didengarkan kembali pada penafsiran ayat tersebut. Ya sangat seru ini biasanya, karena banyak rupanya saudara kita kaum muslimin, karena nggak pernah taklim, sibuk dengan dagangannya, ya dagang adalah sunnah rasul. Tapi kalau melalaikan dari taklim, ya nggak bagus. Ya kerja adalah sunnah rasul, ma'isyah sunnah rasul. Tapi jangan sampai lalai dari taklim. Ya maka orang yang terlalaikan, ya akhirnya nggak pernah tahu ilmu. Akhirnya hanya memakai perasaan-perasaan mereka. Padahal yang namanya orang yang beriman itu rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang beriman adalah orang yang tidak terlalaikan oleh jual belinya, tidak terlalaikan oleh dagangannya, tidak terlalaikan oleh pekerjaannya, an dzikrillah untuk mengingat Allah, wa iqamis shalah dari menegakkan salat, dari menunaikan zakat. Tidak lalai. Ya, maka perlu di sini ya diingatkan untuk sering-sering kita mendengarkan ilmu sehingga kita tahu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tawakal. Banyak orang yang terjatuh dalam kesyirikan dalam bab tawakal. Mereka tawakalnya pada jimat-jimat. Bahkan sangat mereka sangat pede. Normalnya manusia kalau dibacok itu berdarah enggak? Berdarah. Oh, Rasul saja pernah kebacok di gerahamnya berdarah, pecah gerahamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab ditusuk saat sholat, ketusuk berdarah meninggal. Sahabat Ali bin Abi Thalib ditebas ketika mau sholat, ya berdarah. Utsman bin Affan sama. Itu wali Allah ini, wali Allah tingkatan tertinggi. Enggak diragukan aulianya, wali Allah. Manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul ditusuk berdarah. Kemudian ada orang-orang yang wallahu alam ngakunya apa? Ngakunya wali Allah. Promosinya saya tahan bacok. Bacok ini, sembelih ini, sembelih. Tonton di kamera sembelih. Allahu musta'an. Kok tontonannya seperti itu? Dan rupanya ketika digali tawakalnya mereka adalah kepada jimat-jimat. Mereka tulis kalimat Arab yang enggak bisa kebaca. Ada angka 3 dibalik, seharusnya begini, begini. Ada ain begini dibalik begini. Biasanya kotak-kotak nanti ditulis raja-raja tulisan enggak ngena, enggak tahu artinya apa, ditulis kemudian dibungkus kain hijau, ada yang jadikan sebagai sabuk, ada yang mohon maaf dijadikan daleman. Mohon maaf ya. Itu kenyataan ada, dijadikan celana dalam, ada yang jadikan kaos dalam, ada yang jadikan apa namanya imamah, macam-macam. Allahul musta'an. Ada lagi yang bentuknya cincin, bentuknya keris. Kalau itu sudah berbau-bau dukun lah. Kalau ini yang berbau-bau seperti islami-islami, tulisannya Arab, tulisannya qul huwallahu ahad, ditulis dipakailah kemudian mohon maaf dijadikan celana dalam. Ini memuliakan apa melecehkan? Melecehkan. Jadi terkadang mereka demikian, ikhwan fillah azakumullah. Kita heran. Bertawakalnya dengan seperti itu. Bertawakallah kepada Allah. Kalau dibacok berdarah wajar manusia. Manusia begitu. Makanya Rasulullah mengajarkan bagi orang yang mau berperang itu pakai topi besi, baju besi. Rasulullah sampai menyewa ke orang Yahudi. Ketika mau perang, nyewa baju besi, nyewa topi besi. Nyewa karena enggak punya, nyewa. Ratusan beliau sewa untuk perang. Itu tawakal. Jadi pakai baju besi, topi besi, pedang yang kuat. Itu tawakal, bukan memakai jimat-jimat besel-besel yang seperti itu, wahai kaum muslimin. Ya demikianlah ya, mungkin sampai sini dulu karena waktunya sudah hampir habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Intinya memang kebanyakan orang terjatuh dalam kesyirikan itu pada tiga hal tadi, dalam berdoa, berlindung, dan dalam masalah tawakal. maka jauhi itu. Ya, kita hanya berdoa kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dengan a'udzubika limatitam min syarri ma khalaq atau qul huwallahu ahad atau qul a'udzu birabbin nas, ya, atau qul a'udzu birabbil falaq, ya, dengan ta'awudz dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal. Tawakal adalah kita menjalankan sebab-sebab yang syar'i, kemudian kita percayakan hasilnya akhirnya kepada Allah. Ini tawakal. Tawakkul, thiqah 'ala Allah, percaya kepada Allah. Kita sudah pakai baju besi, sudah apa, kemudian perang, ya. Masalah nanti kena atau tidak itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian dari kami, dan terakhir untuk kita ingatkan, karena ini zaman penuh dengan, ya, bisa kita katakan penuh dengan ketidakpastian, maka ketidakpastian ini penuh dengan fitnah, penuh dengan informasi yang gak jelas, maka kembalikanlah kepada asalnya, kembalikanlah kepada asalnya, kita sholat, ya, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah ibaratnya sudah merasakan bagaimana perasaan enggak datang ke masjid, ya, maka mumpung masjid dibuka, kita datang ke masjid, beribadah ke masjid, sholat di masjid, ya. Kita sudah merasakan beberapa bulan yang lalu masjid ditutup, mau datang ke masjid sedih, nangis kita. Ramadan gak ketemu masjid. Itu kayak diiris-iris ini hati ini. Baru merasakan gak sholat Jumat berbulan-bulan. Maka ketika masjid sudah dibuka ini, kita jaga. Kita jaga kebersihannya, kita jaga wewangiannya, subhanallah. Kita jaga pula dengan sholat. Dan yang paling penting kita jaga jangan sampai ada kesyirikan di dalam masjid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, jangan berdoa kepada selain Allah di masjid tersebut. Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Ini masjid milik Allah. Kita jaga dengan salat, kita jaga dari berbagai macam yang mengganggu, termasuk dari penyakit-penyakit, kita jauhi itu supaya tidak masuk ke dalam masjid. Ya, kita jaga masjid ini. Ini masjid Allah. Kita beribadah kepada Allah di sini kenikmatan, nikmat. Kita enggak tahu umur kita sampai kapan, ya. Umur kita enggak ada yang tahu. Umur bisa besok, bisa besoknya lagi atau nanti malam, kita enggak tahu. Tetapi kita berharap kita tercatat sebagai orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Itu yang akan Allah naungi. Di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.